Aku ingin kau bersedih, tak pernah ku ingin engkau menangis. Namun harus ku katakan kepadamu tentang apa yang ku rasa. Ayo goyang lagi yuk bareng yo. Come on. Bisa mencintaimu.